Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali akan melangsungkan pelajaran kita dari mengkaji sebuah kitab yang bertema Durus Minal Quranil Karim, itu pelajaran-pelajaran ataupun faedah-faedah yang bisa kita petik ya, ataupun beberapa pelajaran ataupun beberapa faedah yang bisa kita petik dari Al-Quran Al-Karim. Barakallahu fikum. Nah, dan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentunya barakallahu fikum. Al-Quran sekali lagi adalah pedoman bagi umat manusia. Ya. Ingat, Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia seluruh. Ya. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Ya. Tidak hanya pedoman bagi umat Islam. Ya. Tapi pedoman bagi seluruh alam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah, ya, barakallahu fikum, ya, itu risalah tauhid, ya, melalui Al-Qur'anul Karim, ya, itu sebagai petunjuk bagi seluruh alam, ya, jin dan manusia, ya, yang mana mereka terbebani syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib berpedoman kepadanya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, penting untuk kita mengkaji Al-Quran Al-Karim sebagai jalan kita untuk kembali nantinya ke kampung halaman kita. Ya. Di mana kampung halaman kita? Ya. Syurga. Ya. Ingat, kampung halaman Bani Adam adalah Al-Jannah. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam AS berasal dari sana. Ya. Barakallahu fikum. Maka sangat-sangat disayangkan apabila ada seorang hamba min Bani Adam dari keturunan Nabi Adam yang tidak berpulang ke kampung halamannya nanti. Ya. Tersesat. Na'udzubillah min dzalik, di an-nar, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan ya, ikhwan fi din rahimakumullah, kita saja di dunia ya, tatkala barakallahu fikum, ya, safar, berpergian jauh, keluar dari kampung halaman kita, ya, merantau misalnya, ya, mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari rezeki di luar kota sana atau bahkan di luar negeri sana. Kita rindu untuk kembali pulang nantinya ke kampung halaman kita. Barakallahu fikum. Ya, ada sanak keluarga di kampung halaman kita, barakallahu fikum. Ada keluarga kita, ada kedua orang tua kita mungkin di sini. Ya. Tentunya kita akan berbekal untuk nanti akan kembali dan membahagiakan orang yang ada di kampung halaman kita. Ya. Itulah tujuan kita bekerja di luar negeri sana. Ataupun di luar kota sana. Ya. Barakallahu fikum. Itu untuk masalah dunia. Untuk ya, barakallahu fikumnya seputar kehidupan dunia. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, begitu menyedihkan seorang hamba yang tidak mampu kembali ke kampung halamannya nanti di syurga. Ya, barakallahu fikum, disebabkan tentunya karena dia berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman jalan hidupnya. Justru dia jadikan Al-Qur'an ya sebagai hanya sekedar pajangan, hiasan. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Ataupun hanya sekedar jadikan Al-Quran itu sebagai ya, hanya sebatas identitas. sebagai seorang Muslim, tapi tidak mau dia kaji, tidak mau dia pelajari, tidak mau dibaca, tidak mau ditadaburi, barakallahu fikum. Maka inilah permasalahannya. Sehingga kita membaca kitab ini agar kita termotivasi untuk apa? Untuk mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, barakallahu fikum, dan mengambil manfaat, faedah, ya, demi faedah daripada Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, sang penulis, yaitu Syekh Doktor Al-Allamah, ya, Salih bin Abdullah bin Fauzan, Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan sebuah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang barakallahu fikum, ya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hambanya yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, barakallahu fikum. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang mana mereka beramal saleh. Ya. لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ya. Kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berpuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadda lahum. Ya. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka. Ya. Alladhi irtadha lahum, agama yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menukar keadaan mereka ini, yang tadinya mereka dalam ketakutan, menjadi, barakallahu fikum, ya, keaman sentosa. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupannya, barakallahu fikum. Ya. Ditegaskan lagi oleh beliau, gambaran orang-orang beriman ini seperti apa? Gambaran orang-orang yang melakukan amalan saleh ini apa? Yang mana keimanannya, amal salehnya itu dibangun di atas fondasi, ya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya. Nah, ya, mereka tetap beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya, ini yang dimaksud. Mereka lah yang akan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penguasaan, ya, menjadi orang yang berkuasa di muka bumi ini. Ya, jangan difahami makna berkuasa, oh, pasti saya bisa jadi presiden nanti. Saya bisa menjadi raja di sini. Tidak. Tidak hanya sebatas itu betul, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Ya. Tapi makna yang lebih luas lagi apa? Dia mampu, ya, hidup di muka bumi ini, ya, berkuasa, artinya apa? Mengalahkan. Dia tidak mau, tidak bisa dijadikan sebagai budak dunia. Ya. Barakallahu fikum. Dunia itu di bawah kakinya. Dunia itu justru yang mengejar dirinya. Dunia itu dan makhluk yang berada di dalamnya yang membutuhkan dirinya. Ini juga makna berkuasa. Ya, butuh akan ilmunya, butuh akan barakallahu fikum, na'am, bantuan darinya, butuh barakallahu fikum, na'am, pertolongan darinya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Jadi dia betul-betul orang yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia ini. Seorang hamba yang berarti bagi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini makna secara umum. Ya, barakallahu fikum. Sehingga, solusinya apa? Syaratnya apa? Dia harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, barakallahu fikum. Baik, kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, fabayyana anna hadal istikhlafa wahadat tamkina la yatahaqqaqu illa bitahaqquqi syartihi alladhi dzakarahu wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa barakallahu fikum, berkuasa dan kokohnya mereka di muka bumi ini la yatahaqqaqu illa bitahaqquqi syartihi, tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan syaratnya alladzi dzakarahu, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya tersebut. Apa dia? Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Inilah syarat utama agar kita diselamatkan oleh Allah, agar kita barakallahu fikum ditolong oleh Allah, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bahkan di akhirat nanti barakallahu fikum. Naam. Ya. Wa hadha huwa at-tauhid. Dan ini adalah tauhid. Fala tahsul hadhihi al-wu'ud al-karimah illa liman haqqaqa at-tauhid. Ya. Janji, ya, barakallahu fikum, yang mulia ini tidak akan diraih illa liman haqqaqa at-tauhid, kecuali bagi orang yang mewujudkan, merealisasikan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah. Ya. Naam. Yaitu apa? Dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Ya. Ingat ya, sudah sering kita ingatkan yang namanya syarikat sekutu, yaitu barakallahu fikum, apa? Menjadikan, apabila kita menjadikan syarikat bagi Allah, artinya Allah itu punya apa? Punya teman-teman yang juga diibadahi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga seorang mungkin barakallahu fikum beribadah kepada apa? Kepada pohon keramat. Ini sekutu bagi Allah. Padahal ibadah itu harus kepada siapa? Hanya kepada Allah, tapi dia juga berikan kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Dia datang kepada kuburan misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, dia paham bukan gundukan kuburan itu yang dia sembah, bukan, tapi orang yang ada di dalam kuburan tersebut yang menjadi fitnah bagi dirinya. Ya, yang dia minta, ya, barakallahu fikum, yang dia ajak ngobrol, ya, yang dia minta, wahai, ya, misalnya kiai, ya, curhat. Ini hati-hati ya, di kuburan curhat gitu ya, barakallahu. Padahal sudah beda alam, dia tidak mendengar. Ya, maka kita tanbihin, kita berikan peringatan kepada saudara kita mungkin yang sedang melakukan apa, ziarah kubur. Ya, boleh ziarah kubur, tidak ada yang melarang ziarah kubur. Tapi dengan tujuan mengingat kematian, bukan curhat dengan si mayit. Ya, nah, minta didoakan si mayit. Bagaimana mayit bisa mendengar? Ya, barakallah. Dia tidak bisa mendengar, dia sudah beda alam. Dia justru sedang apa? Sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dalam alam kubur tersebut dengan amalan-amalan yang sudah dia tabung dulu di dunia. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka tujuan kita ziarah kubur itu apa? Untuk mengingat kematian. Bahwasanya kita nanti akan berada di tempat itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita takut apabila kita sedikit dalam berbekal. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fi din rahimahullah, wa ibadatullahi tadkhulu fiha, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya as-salatu salat, was-siyamu puasa, waz-zakatu zakat, wal-hajju berhaji, wa jami'u ta'at, dan amalan-amalan ketaatan lainnya. Ini bagian-bagian daripada ibadah. Maka jangan sampai ibadah ini engkau berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ibadah-ibadah yang utama. Salat, puasa, zakat, haji, yang menjadi bagian daripada rukun-rukun Islam. Demikian pula ada ibadah-ibadah yang lainnya seperti berdoa, ya, barakallahu, bernazar, menyembelih, barakallahu fikum, na'am, istighatsah. Istighatsah itu berdoa dalam keadaan genting, darurat, butuh pertolongan segera dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Ya, barakallahu. Ini semua harus ibadah-ibadah ini semua harus diberikan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqul subhana, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan ya'budunani faqat. Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam ayatnya tidak hanya mengatakan ya barakallahu fikum, mereka tetap beribadah kepadaku saja. Ya. Beribadahlah kepadaku saja. Tidak hanya kalimat ini yang Allah perintahkan. Bal aqaba dzalika biqaulihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengiringi hal tersebut ya dengan firman-Nya la yusyrikuuna bi syai'a. Ini faedah penting. Ya, barakallahu fikum. Allah selalu gandengkan ya ya'budunani wa la tusyriku bi syai'a. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Selalu bergandengan ini. Beribadahlah kepadaku dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Selalu bergandengan kalimat ini. Ya. Maknanya apa? Ada kalimat isbat, penetapan bahwa setiap ibadah hanya kepada Allah. Dan juga penafian, pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh engkau berikan ibadah itu kepada selain aku. Ya, barakallahu fikum. Jadi selalu kalimat ini digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mempertegas, untuk memperjelas. Jangan sampai hamba itu terjatuh kepada kesyirikan. Artinya apa? Terkadang ada hamba yang beribadah kepada Allah. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia berhaji. Tapi di sisi lain dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dikira ya, orang yang datang ke kuburan Pak Kiai Habib atau barakallahu fikum ya wali katanya meminta kepada wali ya ya wali ya saya ini mau ikut tes ujian untuk jadi PNS misalnya. Tolong bantu saya ya tolong bantu saya walaupun kalimatnya minta kepada Allah agar Allah mengkabulkan hajat saya tolong bantu angkat doa saya ya, barakallahu fikum. Nah, kita dengar ada orang seperti itu. Ya, barakallahu. Tapi apa? Tapi dia sholat. Tapi dia puasa. Tapi dia berzakat. Maka tetap dikatakan orang yang seperti ini melakukan perbuatan kesyirikan. Melakukan perbuatan kesyirikan. Amalan yang sedang dia lakukan adalah perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena Allah katakan, wa'budunani. Mereka tetap beribadah kepadaku. Wala tusyriku bi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harus dua-duanya diwujudkan. Tidak boleh salah satunya saja. Ya, barakallahu fikum. Dia beribadah kepada Allah dan harus meninggalkan kuburan tadi, wali tadi, jangan beribadah kepadanya. Jadi, terkadang orang mindsetnya barakallahu orang yang penting dia sudah sholat, sudah puasa, sudah beribadah kepada Allah, ya enggak apa-apalah dia ziarah ke makam wali, minta sama wali, enggak apa-apa. Kan dia udah sholat, udah puasa, jelas. Ya. Di dalam sekian ayatnya Allah selalu menggandeng dua kalimat ini. Ya, ini faedah besarnya, barakallahu fikum. Ya. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Selalu digandeng. Ibadah kepada Allah, jangan melakukan sekutu kepada Allah. Ya. Itsbat dan nafi. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ini yang harus kita pahami, barakallahu fikum. Nah, namun ikhwani fid din rahimani hifdzullah bukan berarti ya, ini ingat ini sekarang ada isu ya barakallahu fikum, ya. Ada ajaran yang mudah mengkafir-kafirkan. Nah, ini kita pertegas. Kalau itu diarahkan kepada ajaran ataupun apa yang kita sampaikan, maka salah besar. Yang kita sebutkan orang tadi, contoh tadi, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia berhaji. Tapi di satu sisi, dia beribadah kepada selain Allah. Ada berdoa kepada wali yang ada yang sudah meninggal tersebut misalnya. Kita katakan, perbuatannya ini perbuatan kesyirikan. Gak boleh kita dustakan, oh itu bukan syirik kok, dia sholat kok, dia puasa, gak boleh. Tetap kita katakan dia sedang melakukan perbuatan kesyirikan. Tapi apakah orangnya langsung kita vonis musyrik? Apakah orangnya langsung kita vonis kafir dia? Maka kita tegaskan pada malam hari ini, semoga diingat untuk malam-malam berikutnya, sebuah kaidah, sebuah prinsip. Barakallahu fikum, maka terkait kepada orangnya butuh penelitian terlebih dahulu. Butuh pengkajian terlebih dahulu. Apa tujuan dia melakukan hal tersebut? Apakah karena kejahilannya? Karena dia tidak tahu kalau itu rupanya perbuatan syirik. Tidak tahu dia. Ya, barakallahu fikum. Atau dia melakukannya tidak sengaja. Karena hanya ikut-ikutan. Ada rombongan ziarah makam wali. Dia ikut-ikutan meramaikan. Misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau dia terpaksa melakukannya. Ya, karena dia ikut sebuah komunitas. Komunitasnya ikut acara tersebut. Ya, sudahlah. Ikutlah. Enggak enak. Misalnya dipaksa. Ayo ikut. Misalnya. Nah, apabila yang seperti ini, maka kita belum bisa mengkafirkan orang ini. Karena dia belum mengetahuinya. Ya, barakallahu fikum. Karena dia, barakallahu fikum, na'am, belum mendapat ilmunya, belum faham. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga, untuk mengta'yid, menunjuk hidup, menetapkan individu itu sebagai kafir, musyrik, murtad, keluar dari Islam, itu butuh pengkajian yang mendalam. Ya. Tidak semana-mana melihat perbuatannya langsung itu musyrik itu. Ya, dia pelaku kafir dia. Tidak. Tapi perbuatannya jangan ragu. Untuk perbuatannya jelas. Itu perbuatan kesyirikan. Sehingga kita nasihati dulu. Ya, ya akhi, wahai saudaraku. Ya, ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Kan Allah katakan wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nasihati, sampaikan nasihat demi nasihat dulu. Bukan semata-mata lihat wah itu kafir, dia musyrik murtad. Lah, tidak. Kita tidak serampangan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tidak bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Kaum muslimin adalah saudara kita. Kita bagaikan satu tubuh. Apabila tubuh yang satu terluka, maka kita berusaha mengobatinya terlebih dahulu. Jangan langsung main amputasi. Ya. Siapa tahu masih bisa diperbaiki. Masih bisa diobati. Ya. Jangan luka sedikit amputasi. Luka sedikit amputasi. Habis badan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Hubungan kita sesama muslimin bagaikan satu tubuh yang apabila tubuh yang satu sakit, maka kita obati dia terlebih dahulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan dua kalimat ini, barakallahu fikum. Li'anna al-ibadata la tanfa'u ma wujud asy-syirk. Karena sesungguhnya ibadah tidak akan bermanfaat bila disertai dengan kesyirikan. Ya. Ini faedah yang berikutnya. Faedah kenapa Allah selalu menggandengkan beribadah kepadaku dan jangan menyekutukanku. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena barakallahu fikum, apabila dia banyak ibadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi hanya satu kesyirikan dia lakukan, maka gugur semua amalan ibadah dia tersebut. Ya, bisa gugur semua amalan ibadahnya tersebut, barakallahu fikum. Nah, balla budda ya nam min ijtinab syirki ayyan kana nau, ya, bahkan harus, ya, dia menghindari kesyirikan tersebut, ya, bagaimanapun jenisnya, bagaimanapun bentuk kesyirikannya, wa ayyan kana syaklu, dan bagaimanapun bentuknya, wa ayyan kana ismu, dan bagaimanapun namanya, apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun macamnya, apapun namanya, apabila itu ada unsur kesyirikan, maka tinggalkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sekarang banyak sekali ya, orang-orang membungkus, barakallahu fikum, ya, sebuah perbuatan, ya, barakallahu fikum, ya, dengan kesyirikan. Ya. Ataupun kesyirikan dibungkus dengan seolah-olah ini sebuah ibadah. Ya. apapun namanya. Barakallahu fikum. Maka kita harus mewaspadai. Sehingga kita butuh belajar. Ya. Sehingga kalau sudah memahami tauhid akan tahu, oh ini gerakan kesyirikan ini. Ya. Walaupun namanya misalnya barakallahu fikum, ya, nam istighatsah. Istighatsah kan ibadah. Ya, tapi istighatsahnya kepada siapa? Datang ke kuburan wali, mintanya kepada wali. Istighatsah ibadah. Tapi apabila diberikan kepada selain Allah, diminta kepada selain Allah, maka ini perbuatan kesyirikan barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hadzirahullahu taala, wa huwa syirik adalah sarfu syai'in min al-ibadah li ghairi Allah azza wa jalla. Ini pengertian syirik yang dijelaskan oleh beliau hadzirahullah. Syirik adalah sarfu syai'in min al-ibadah, memalingkan sesuatu dari ibadah li ghairi Allah azza wa jalla, kepada selain Allah subhanahu wa taala. Memalingkan sesuatu dari rangkaian ibadah ataupun ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang harusnya ibadah itu kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya kesyirikan. Maka dengan definisi ini kita bisa memahami, sudah menangkap, apabila ada orang yang beribadah, ya, niatnya ibadah, tapi kepada selain Allah, maka itu kesyirikan jelas. Doa, misalnya, dia berdoa, bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada wali yang ada di kuburan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, bahkan kepada Nabi sekalipun, ya ini sering terjadi juga, jamaah haji juga, di antara jamaah haji Indonesia atau jamaah umroh Indonesia datang ke kuburan Nabi, ya, karena sudah ada penjaganya, ya, menghadap kuburan Nabi minta, wahai Nabi, tolong berikan aku syafaat nanti di hari kiamat. Bagus doanya, maksudnya bagus permintaannya, minta syafaat kepada Nabi, tapi mintanya bukan kepada Nabi. Mintanya kepada Nabi, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi nanti mintanya kepada Allah. Ya. Dan Allah lah yang menentukan, ya, mana yang di-ACC, bahasa kita ya, mana yang di-ACC oleh Allah permintaan syafaat tersebut. Ya. Jadi Nabi enggak langsung bisa menentukan si fulan, barakallahu fikum. Walaupun Nabi meminta syafaat kepada Allah subhanahu kepada si fulan, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau memberikan, tidak akan diberi. Maka minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah syafaat Nabimu untukku. Ini mintanya. Jangan, wahai Nabi, berikanlah syafaatmu untukku. Pilihlah aku sebagai orang yang mendapat syafaatmu. Kok mintanya kepada Nabi? Orang yang menentukan Allah kok. Ya. Barakallahu fikum. Lihat bagaimana Nabi SAW berjuang, berusaha meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada pamannya Abu Talib. Apakah bisa? Bisa menyelamatkan Abu Talib yang kita tahu bersama bagaimana perjuangannya Abu Talib. Ya. Berkorban jiwa, raga, tenaga, darah, dan air mata bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan beliau yakin agama yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam adalah agama kebenaran. Tapi di akhir kehidupan beliau, beliau tetap tidak mau mengucapkan kalimat syahadah. Ya. Kenapa? Karena ya, asobiah, fanatik terhadap ajaran nenek moyang, tidak enak, pekewuh, ya, dengan orang-orang nanti gimana kata orang, Abu Thalib kok masuk Islam, ya, bikin malu ajaran nenek moyang, ini bahasa kita, sehingga dia tetap kokoh dengan ajakan Abu Jahal, ya, barakallahu fikum, untuk tetap berada di atas agama nenek moyang. Rasul menangis ketika itu. Meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bisa mengabulkan karena dia mati dari kesyirikan. Tidak mampu membebaskan dia dari... Allah tidak memberikan izin untuk membebaskan Abu Talib dari neraka menuju syurga. Tapi yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekedar meringankan siksaan Abu Talib. Yang harusnya Abu Talib berada di kerak neraka yang paling bawah. neraka jahannam, tapi Allah angkat ke neraka yang paling dasar ataupun yang paling ringan siksaannya. Yaitu apa? Yaitu dipakaikan sandal dari neraka dan mendidihlah ya otaknya, barakallahu fiik, mendidih otaknya. Pakai sandal dari neraka, mendidih otaknya. Seperti itu teruslah abadi selama-lamanya kehidupan Abu Thalib nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bayangkan itu siksaan yang paling ringan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa iyad billah. Nas'allahu salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan ya minan nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hadzallahu taala, "Hadza huwa sababun najati was salamati wan nashri wat tamkini fil ardh." Inilah dia sebab keselamatan, sebab ketentraman, sebab kemenangan, sebab kekokohan di muka bumi. Apa dia? Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Dengan kata lain, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini sebab keselamatan, ketentraman, kemenangan, kekokohan di muka bumi. Salahul aqidah wa salahul amal. Ya. Yaitu, ya, dirangkum oleh Syekh, yaitu aqidah yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa salahul amal, dan amal yang benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. وبدون ذلك فإن العقوبات والنكبات. Ya. Tanpa adanya dua unsur tersebut, maka sesungguhnya ya berbagai macam musibah dan bencana, wal matulat, dan berbagai macam penindasan, qad tahillu biman akhalla bi syai'in. Maka orang-orang yang ya tidak memenuhi satu pun daripada syarat tersebut, ya akan menimpa ya bencana, ya penindasan, pembantaian, ya barakallahu fikum, dan musibah-musibah yang ada nantinya. Mimma dzakarahu Allah, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Min al-qiyami bi hadhi syarat, ya dari pelaksanaan syarat tersebut. Wahadhi nakabat, dan ya bencana-bencana ini. Wahadha tasallutu min al-a'da'i sababu ikhlalul muslimin bihadha syarat, dan ya penguasaan yang datang ya dari pihak musuh, sebabnya adalah apa? Ikhlalul muslimin bihadha syarat, muslimin tidak memenuhi syarat tersebut. Ya, itu apa? Akidah yang lurus dan amal yang benar. Ini syarat utama agar Allah selamatkan kita, agar Allah berkahi kita, agar Allah Subhanahu wa taala tolong kita di muka bumi ini, barakallahu fiik. Nah. Wa tafriidhuhum fi aqidatihim wa dinihim, dan penyepelean, menganggap remeh, ya. Penyepelean mereka, anggapan remeh mereka pada akidah, terhadap akidah mereka dan agama mereka. Waktifa'uhum ya bitasammi bil Islam faqat, dan sekedar merasa cukup dengan label Islam saja. Saya sudah dilahirkan muslim kok, orang tua saya Islam, ya. Sudah cukup. Dengan modal ini saja, modal keturunan, modal nasab saja sebagai muslim sudah cukup. Belajar Al-Qur'an dia enggak mau, ngaji dia enggak mau. Terus bagaimana dia berislam? Bagaimana dia menjalankan Islam? Oh, dia cuma lihat. Oh, banyakkan orang ibadahnya gini. Berarti ini ibadah yang benar. Mayoritas kok. Nah ini, kalau ukur kebenaran. Bukan apa? Bukan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Bukan ajaran, pemahaman daripada salaful ummah. Barakallahu fikum. Kemudian ketika menghadapi sebuah permasalahan, ya, ini halal atau haram, dia pandang sendiri. Ini halal atau haram ya? Kayaknya ini halal. Kenapa? Pertama saya butuh, ya. Kedua, ya kan masih bisa di. Semua pakai ro'yunya, pakai hati, pakai hawa nafsunya. Tidak mau ditimbang ini halal atau haram. Ya. Barakallahu fikum. Ini mohon maaf kita kata ini seperti yang seperti ini seperti cara-caranya, mohon maaf ya, umat Nasrani pada hari ini. Contoh misal, di dalam Bible, di dalam Alkitab yang mereka sebut Bible ataupun Injil sekarang, jelas disebutkan bahwasanya makan babi itu haram. Haram makan babi itu. Bukan hanya di dalam Islam, di agama Yahudi, di agama Nasrani, makan babi itu haram. Barakallahu fikum. Nah, namun ya, umat Nasrani pada hari ini, karena metode beragama mereka sesuai dengan akal dan perasaan, dan melihat perkembangan zaman, mereka memandang, ya, mereka ingin mengambil sebuah hukum, memandang kalau babi ini diharamkan, sangat disayangkan. Kok binatang yang sudah diciptakan, ya nggak bisa dimanfaatkan? Sehingga ini, dia ingin melawan kehendak Allah yang tadinya dia Allah haramkan babi, Allah ciptakan, ya, untuk apa? Untuk ujian bagi manusia. Diciptakan kemudian diharamkan, ini kan ujian. Dalam keadaan mungkin, binatangnya bagus misalnya, ataupun montok, dagingnya banyak misalnya, lemaknya bagus misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu ujian bagi kita. Tapi mereka membalikkan pola pikir. Sayang ini gak dimanfaatkan. Padahal bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bisa dijadikan sebagai perniagaan, jual beli babi ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini kan pakai akal ya. Kemudian dia lihat budaya. Orang, kalau di Indonesia, orang Papua, ya, babi itu sangat berharga bagi mereka. Jadi kalau kita di Papua sana, ya, nabrak orang itu masih, damainya itu masih mudah dibandingkan kita tabrak babinya. Itu bayarannya mahal, dia minta ganti rugi. Ya. Nah, ini kan artinya apa? Babi itu dihargai oleh mereka, sangat dihargai. Kok kita haramkan? Demikian pula di mungkin di Cina sana. Ya. Babi itu ya sudah menjadi bagian makanan istimewa bagi mereka. Nah, sehingga sayang kalau diharamkan ini. Nggak bisa kita haramkan. Sudah masuk dalam budaya. Sudah masuk dalam tradisi. Ya. Sehingga dengan cara-cara ini, akhirnya mereka menghalalkan babi. Tapi, agar tidak terlalu mencolok, ya, jangan terlalu jelas menghapus ayat pengharaman babi tersebut, akhirnya mereka syarah. Mereka tafsir, mereka ta'wil dengan yang diharamkan oleh, mohon maaf, Yesus adalah babi hutan. Tapi kalau babi ternak, babi kota, boleh. Ya, barakallahu fikum. Silakan merujuk ya, kepada Bible. Ada disebutkan babi itu haram. Namun ada juga disebutkan akhirnya diganti dengan babi hutan yang haram. Barakallahu fikum. Nah, ini pola mereka beragama. Mereka merubah sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka rubah dengan apa? Dengan akal dan hawa nafsu mereka. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Jangan sampai seolah-olah agama ini harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, itu. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin jangan sampai model ibadahnya seperti itu. Ya. Allah sudah haramkan, tapi dijadikan halal. Karena ini, karena itu. Kan seperti ini, kan seperti itu. Ya, masa haram sih? Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ini yang harus kita fahami. Barakallahu fikum. Jangan sampai mengikuti cara orang-orang di luar Islam beragama, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, inilah ya pembahasan berkaitan tentang ya urgensi tauhid, pentingnya tauhid dan akibat daripada orang yang melanggar tauhid dalam kehidupannya, barakallahu fikum. Ya, kita sudah selesai pada pembahasan ini, pembahasan yang pertama yaitu urgensi tauhid. Ya, di antara faedah yang bisa kita petik apa? Tauhid rupanya menjadi pondasi dasar, ya, pondasi dasar untuk kita diselamatkan, syarat utama, ya, agar kita selamat, agar kita barakallahu fikum mendapatkan pertolongan, agar kita mampu berkuasa di muka bumi, agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan merealisasikan tauhid. Dan apa akibat meninggalkan tauhid? Musibah berbagai musibah, bencana berbagai bencana, baik yang sifatnya umum yang dirasakan oleh semua orang maupun sifatnya individu, musibah-musibah yang sifatnya individu. Ingat, musibah itu bukan hanya apa? Bukan hanya barakallahu fikum bencana. Musibah itu bukan hanya rasa sakit. Ya, contoh misalnya gempa bumi atau kecelakaan atau kerugian, bangkrut. Bukan itu, bukan hanya itu musibah. Musibah yang terbesar adalah ketika keimanan seorang hamba itu hilang. Itu juga masuk musibah, dan ini musibah yang harus dikhawatirkan. Kalau sakit, musibah sakit bisa ada obatnya, bisa diobati. Tapi kalau yang sakit itu hati, ini musibah terbesar. Yang penyembuhannya itu subhanallah berat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi kalau didengar, oh, berarti kalau enggak bertauhid itu akan dapat musibah. Loh, itu negara-negara Eropa itu, orang-orang kafir itu enggak dapat musibah, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka dapat musibah yang paling mengerikan, tidak didekatkan dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diulur, diistidraj, diulur terus kehidupan mereka mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan dunia yang sifatnya sebentar fana. Jangan tertipu. Dan mohon maaf kita katakan ini, bahkan kaum muslimin sendiri mengatakan statement-statement ini, khususnya isu-isu terbaru masalah LGBT. Muslimin sendiri yang mengatakan itu kisah Nabi Lut alaihissalatu wassalam itu cuma dongeng saja seperti ini. Ingin mendustakan Al-Quran. Allah menghukum kaum Lut karena melakukan LGBT. Melakukan homoseksual, lesbian. Barakallahu fikum. Naam, sesuka sama jenis. Barakallahu fikum. Allah hukum. Allah angkat negerinya setinggi mungkin. Kemudian Allah balik, Allah timpa. Terbenam mereka dalam tanah. Itu azab barat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam syariat Islam, dari di sini diambil sebuah hukum, seorang yang melakukan hubungan homoseksual apabila kedapatan, barakallahu fikum, ataupun lesbian, barakallahu fikum, apabila dia tidak mau bertaubat darinya, hukumannya seperti itu, dia dibawa ke tempat yang paling tinggi, misalnya di gunung atau di jurang di atas tebing, kemudian didorong, jatuh ke bawah. Itu hukuman dalam Islam. Para ulama mengambil hukum dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat itu negeri Lut. Barakallahu fikum, kemudian Allah balik, Allah benamkan dari tempat yang tinggi, Allah jatuhkan. Barakallahu. Tapi kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua orang ini harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Dua orang yang kena penyakit ini harus dipisahkan. Barakallahu. Harus dipisahkan dengan pisahan yang jauh. Dan jangan dipertemukan lagi. Jangan dipertemukan lagi. Ini cara mengobatinya dalam Islam. Barakallahu. Jangan dipertemukan orang yang berpenyakit ini. Dipisahkan. Bahkan ada yang menyebutkan selama-lamanya jangan mereka bertemu lagi. Karena ini penyakit bahaya ini. Azabnya juga mengerikan. Nah, kita kembali kepada ucapan orang yang mengatakan itu cuma dongeng. Loh, kenapa bisa demikian? Dalilnya apa? Dia mengatakan, lah sekarang negara-negara Eropa yang menghalalkan LGBT, mereka hidup nikmat kok. Bahkan negaranya maju, negerinya indah, perekonomiannya bagus. Barakallahu fikum. Damai negerinya di sana. Padahal Allah sedang timpakan mereka musibah yang lebih mengerikan daripada musibah sakit badan, sakit fisik, musibah kemiskinan, kelaparan. Itu masih lebih ringan. Apa musibah itu? Musibah Allah jauhkan mereka dari hidayah. Mereka terlena dengan kehidupan dunia. Barakallahu fikum, mereka hidup nikmat dalam kehidupan dunia. Kalau seorang yang beriman, dia akan tahu dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. dunia itu adalah penjaranya kaum mukminin. Maksudnya apa? Orang mukmin dalam kehidupan dunia ini apa? Terpenjara dengan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya. Ada yang mengaturnya. Enggak bebas dia, enggak merdeka dia melampiaskan syahwatnya, melampiaskan hawa nafsunya. Diatur. Ini mukminin di dunia. Tapi Nabi katakan wa jannatul kafir. Dunia ini surganya bagi orang kafir sehingga mereka bebas melakukan apa saja. Ya. Nah, mereka ingin zina ya zina, mabuk ya mabuk, judi ya judi, riba ya riba. Bebas terserah memang dunia ini buat mereka. Tapi bagaimana keadaan dunia ini? Fana. Fananya bukan hanya buminya, bukan dunianya, tapi perasaan yang dialami oleh mereka, orang-orang kafir, itu juga fana. Mereka tidak mungkin di dunia ini senang terus lama-lamanya. Tidak mungkin. Sesukses apapun orang kafir, pasti mengalami kesedihan. Pasti mengalami rasa sakit. Pasti mengalami barakallahu fiik kerugian. Pasti mengalami musibah-musibah yang sifatnya fisik. Pasti dialami, karena ini memang dunia seperti itu. Tapi begitu indahnya al-jannah, surga di akhirat Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin yang mau bersabar dalam kehidupan dunia ini terkumpul dengan syariat. Di akhirat, di surga, orang mukmin itu tidak akan pernah menangis, enggak akan pernah sedih, enggak pernah. Sakit enggak pernah. Bahagia terus abadan selama-lamanya. Surga. Ya. Berbeda nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir di neraka abadan khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut dengan kesakitan, kesulitan, barakallahu fikum, na'am, kepayahan, kesempitan, adab. Seperti itulah aktivitasnya terus abadan selama-lamanya. Allah sudah berikan dunia yang sifatnya fana, sebentar, berapa sih umur manusia? Ya, na'am. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan mayoritas usia umatku itu sekitar 60-an tahun. Bukan berarti usia 60 kita meninggal, bukan berarti itu, tapi mayoritas keumuman. Ya, barakallahu fiik. 60 tahun ini kita nikmati dunia. Sebentar sekali dibandingkan nanti kalau kita mau bersabar di usia sampai 60 ini bersabar dengan syariat agama Allah. Kita mentauhidkan Allah. Menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bersabar di 60-an tahun misalnya, masya Allah, nanti Allah berikan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah punah, tidak akan fana, kekal abadi selama-lamanya dengan kenikmatan, kebahagiaan, keceriaan, barakallahu fiik, dengan keinginan-keinginan yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiik. Nah, jadi itu, ya, musibah yang paling besar tatkala hidayah itu tidak hinggap di dalam hatinya. Sebagaimana hari ini, kata mereka orang-orang kafir itu orang mendapatkan kenikmatan. La, justru mereka sedang mendapatkan musibah yang tidak mereka rasakan. Mereka dijauhkan dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah menemukan hidayah itu apabila mereka tidak mau mencarinya, barakallahu fiik. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukminin, walaupun dia mendapatkan misalnya musibah, rasa sakit. Sakit bisa disembuhkan insyaallah ta'ala. Bayangkan, hatinya sehat, hatinya bersih. Apabila dia mendapatkan sakit, hadapi dengan sabar, mudah. Tatkala dia mendapatkan kerugian, dia hadapi dengan sabar. Ya, ini apabila hatinya sudah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tapi mereka orang-orang yang barakallahu fikum tidak hatinya tidak dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka tatkala sakit, waduh sakit, sakit. Kenapa sih gini? Kenapa sih itu? Harusnya aku enggak lewat sini, harusnya aku enggak lewat situ. Yang keluar dari lisannya apa? Keluh kesah, protes. Ya. Ini dia. Ya. Allah seperti ini, Tuhan seperti ini. Allah tidak genggam hatinya, barakallahu fiik. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya, inilah musibah terbesar. Yaitu apa? Allah tidak dekatkan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan taufik, ya, hidayah yang datang darinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pentingnya untuk kita barakallahu fikum mengetahui tauhid, perkara tauhid, urgensinya begitu daruratnya kita apa? Mempelajari tauhid, karena memang ini pondasi. Ya. Bagaikan rumah, kalau tidak dibangun dengan pondasi, mungkin kena angin yang kencang, bisa rubuh. Ya. Oleh karena itu, butuhnya pondasi untuk menguatkan tiang-tiangnya, atap-atapnya, bangunannya, agar menjadi kokoh, yaitu dengan tauhid. Apabila tidak ada pondasi ini, maka begitu mudahnya bangunan itu akan runtuh, akan roboh, barakallahu fiik. Nah, ya. Jadi sekali lagi pembahasan yang pertama berkaitan tentang ahamiyatut tauhid, ya, wa aqibatul i'radi anhu, yaitu urgensi pentingnya mempelajari tauhid dan akibat berpaling daripada tauhid yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini barakallahu fikum, ataupun pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada makna tauhid. Pembahasan yang kedua yaitu makna tauhid. Apa itu tauhid? Tadi kita sebut tauhid. Ini akan lebih rinci dibahas pada pembahasan berikutnya biidznillah taala, wa naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pada kesempatan ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.